Yo, kanyo. Ronda. Aku lah tu pas ronda. Wadim Oma Honda. Sehilang nonton bola. Ronda. Aje yang ia di sofa. Sofa nu pas ronda. Mungguan I run. Yo, kejam hiji. Tapi awa jelma. Meni siga biji. Awa tata krama. Biasa nengah judi. Hanya nengah nonton drama. Biasa embung rogi. Honda, aku orang ronda sorangan. Kosmo teapal aing borangan. Cacing di imawa pamajikan. Cari yang enak bisa Honda. Apulah tu pas ronda. Wadim Oma Honda. Sehilang nonton bola. Ronda. Acilin in the sofa. Sofa nu pas ronda. Mungguan I run. Paruku peting-peting loba rengit. Sarung tegadu autannya sasa uprit. Ye kopi kandalik. Tapi kolor dibalik. Ain lapar hayang pizza atau oge mie bisa. Ain nasi lauk sisa. Ye perte meni nyiksa. Ain lapar hayang pizza atau mie oge bisa. Ain nasi lauk sisa. Ye perte meni nyiksa. Ronda. Apulah tu pas ronda. Wadim Oma Honda. Sehilang nonton bola. Ronda. Acilin in the sofa. Sofa nu pas ronda. Mungguan I run. Ronda. Apulah tu pas ronda. Wadim Oma Honda. Sehilang nonton bola. Ronda. Acilin in the sofa. Sofa nu pas ronda.